Tapi kalau dia katakan kamu dapat sepertiganya, maka ini sepertiga sudah apa? Adil. Itu semuanya nanti dikeluarkan apa? Sepertiga. Jadi bedakan ya antara ini dan itu. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah. Ya. Ini pembahasan yang ke-9 tadi ya. Siapa yang menanggung bila barang siwan rusak? Kata beliau, "Waman afsada man istu'jira wa man afsada man istu'jira alayhi aw atlama man istajarahu damin." Ya, siapa yang merusakkan barang yang disewakan padanya atau sesuatu yang disewakan padanya, atau dia membuat talak, ya, membuat apa, barang itu tidak bisa dipakai lagi, ya, ini lebih dari rusak ya. Kalau rusak ada sebagiannya, kalau talak dia enggak apa, apakah dia hilang atau dia sama sekali tidak bisa dipakai lagi, ya, yang disewakan dia hilangkan, maka pamin dia apa, dia menanggungnya. Ya, dia menanggungnya. Sebab di sini akadnya akad apa? Akad sewa. Ya. Ya, kalau misalnya hilang, dia yang menanggungnya. Dia yang menanggungnya. Nah. Ya. Dan ini berdasarkan apa? Hadis. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan selainnya dari Samurah. Ya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-yad ma'akadat hatta tu'addiyahu." Terhadap tangan itu dia harus menanggung apa yang diambil sampai dia kembalikan. Sampai dia kembalikan. Nah, ini dalil yang disebut oleh Syaukani rahimahullah. Hadisnya dikuatkan oleh Syekh Al-Albani. Baik. Selesai ya. Pembahasan tentang masalah al-ijarah. Ya, kitab tentang sewa menyewa. Ada ini. Itu ada apa namanya Al-Hasan dari Samurah, Ubisamai minhu kalamun masyhur. Itu perbedaan dalam riwayat ya. Ya, dan yang benarnya kapan Al-Hasan Syah dia mendengar dari Samurah apa dengan batu sama dan lainnya, maka tidak terbatas dia mendengar dalam hadis Aqifah. So, katanya siapa yang menetapkan mendengar, maka dikatakan al-musbit muqaddam ala an-nafi. Berikutnya kata beliau rahimahullah ta'ala, bab al-ihya wal-iqta. Bab al-ihya, penghidupan, wal-iqta dan pembagian. Maksudnya penghidupan dan pembagian lahan. Ya. Dan lahan yang dimaksud di sini lahan yang dianggap